بس نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان أحمد أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari syarah Mentum Al-Baiquniyah. Dan ini diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Dan kita sampai di pembahasan halaman 79 tentang hadis mursal. Tadi hadis mauquf, Mas. Jadi hadis mauquf itu adalah yang disandarkan kepada sahabat. Nah, apa yang disandarkan kepada sahabat itu hukumnya bisa naik menjadi seolah-olah itu disandarkan kepada Nabi SAW, ya, itu sebagai apa? Marfu'an hukman. Ya. Hukumnya seolah-olah itu menjadi hadis marfu. Ketika apa? Ketika tadi disebutkan sesuai dengan syariat, ya, di kemudian tidak mungkin itu ada ijtihad bagi akal sahabat. Kemudian yang kedua adalah itu berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi masa depan. Dan yang lain yang disebutkan di dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah dalam kitabnya Mustalah Hadith adalah dengan beberapa lafaz tertentu. Misalnya umirna. Ya, umirna, kita diperintahkan. Ya. Ini adalah hadisnya menjadi hadis marfu, hukman. Hukumnya marfu. Nah. Nah, di sini sekarang sekarang kita membahas hadis mursal. Ini adalah yang ke-16 di sini. Hadis mursal. Jadi kalau misalnya ini antum bisa tulis di sini hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal itu apa? Ya, hadis mursal adalah apa yang terputus sanadnya pada sahabat. Apa yang terputus sanadnya pada sahabat. Hada ini wal qismu sadisu asyara. Ini adalah ya pembagian yang ke-16. Macam yang ke-16 dari macam-macam hadis yang disebutkan min aqsamil hadithi al-madkurati yang disebutkan fi hadzal nadmi di dalam bait syair nazam ini, wa huwa mursal. Ini mursal, hadis mursal. Nah, paham sampai di sini tentang hadis mursal. Wal mursalu fil lughati. Nah, mursal dalam bahasa, secara bahasa itu artinya apa? Mursal secara bahasa itu adalah al-mutlaqu. al-mutlaq. Wa minhu arsalan naqata fil mar'a ay atlaqaha fil istilahi arrafahu an-nadimu bi annahu ma saqata minhu sahabi. Kita ulangi. Wal mursal. Ya. Mursal fil lughati, mursal secara bahasa. Itu adalah al-mutlaq. Al-mutlaq. Ya. Wa minhu arsalan naqata fil mar'a ay atlaqaha. Ya, mutlak artinya di sini wa minhu arsalan naqata, artinya di sini dia menggiring unta di tempat penggembalaan. Fil mar'a, mar'a tempat penggembalaan. Naqata unta. Arsala menggiring. Ya. Ai atlaqaha. Itu atlaqaha melepaskannya. Melepas, melepaskannya. Wa fi istilah, secara istilah hadis mursal itu apa? Arrafahu an-nadhimu bi annahu, nadhim di sini Al-Baiquni rahimahullah memberikan apa? Definisi bahwasanya hadis mursal itu ma saqata minhu sahabi. Ma saqata minhu sahabi. Apa yang terputus sanadnya, apa yang terputus sanadnya pada sahabat, apa yang terputus sanadnya pada sahabat, itu hadis mursal. Masa qata minhu sahabi. Jadi kalau bisa dibilang sahabi terputus, sehingga seolah-olah apa, generasi setelah sahabat yaitu tabi'in itu mengatakan sesuatu langsung mengatasnamakan Rasulullah SAW tanpa ada menyebutkan sahabat. Itu hadis mursal. Paham gak? Jadi kalau bisa ditulis di sini, ini Rasul ini misalnya al-hadith mursal. Mursal itu, ya, mursal ini adalah dari Rasul, Rasulullah ini langsung ke tabi'in. Tanpa, tanpa apa? Tanpa sahabat. Nah, jadi seorang tabi'in mengatakan, misalnya Sa'id bin Musayyib, yang meninggal tahun 94 Hijriah, mengatakan, oleh Sa'id bin Musayyib, an Rasulullah SAW. Sa'id bin Musayyib, tahun 94 Hijriah, seorang pembesar tabi'in mengatakan, dari Rasulullah SAW. Tidak menyebutkan sahabat. Sahabat saat itu apa? Terputus. Paham? Itu hadis mur, hadis mursal. Wa 'arrafahu ba'dul ulama'i bi annahu, dan sebagian ulama, ulama ahli hadis mendefinisikan bahwasanya hadis mursal itu apa? Hadis mursal adalah ma rafa'ahu tabi'iyyu aw as-sahabiyyu alladhi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha at-ta'rifu adaqqu li anna dhahiral kalam al-mu'allif annahu nah. Ana ulangi. Wa arrafahu ba'dul ulama'i biannahu ma rafa'ahu tabi'iyyu aw as-sahabiyyu alladhi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha at-ta'rifu adaqqu li'anna dhahira kalam al-mu'allifi annahu idza dhukira as-sahabiyyu falaysa bimursalin walau kana sahabiyyu lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam ka Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallahu anhuma alladhi wulida fi hajatil wada' wa hadha laysa bi jayyid fa inna haditha as-sahabi alladhi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam min qabilil mursal 'inda al-muhaqqiqin. Nah, kita ulangi. Jadi antum lihat arrafahu ba'dul ulama'i, sebagian ulama memberikan definisi bahwasannya hadis mursal atau ma rafa'ahu tabi'iyyu, rafa' itu artinya menaikkan. Naik itu maksudnya yang pertama adalah Nabi SAW, yang kedua sahabat, yang ketiga tabi'in. Nah, tabi'in ini ingin menaikkan. Rafa' maksudnya apa? Sampai kepada Nabi SAW. Ya. Awis sahabi, atau seorang sahabat, alladhi lam yasma' minan Nabi SAW, yaitu seorang sahabat yang tidak sempat mendengar dari Nabi SAW. Maksudnya apa nih? Bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW, tapi belum dengar. Ketika kecil mas, bayek, ketemu dengan Nabi SAW, beriman juga, matinya juga dalam keadaan Islam, dia sahabat, tapi belum pernah dengar. Ah. Nah, wa hadza ta'rifu adaqqu. Ini adalah definisi yang lebih detail, Mas. Lebih mendalam, adaqqu. Ya, definisi ta'rif adaqqu yang lebih detail. Li'anna dhahira kalamil mu'allif, karena dhahir perkataan mu'allif, perkataan Al-Baiquni rahimahullah, annahu idza, ya, bahwa sesungguhnya dia jika, ya, jika di situ dikatakan, ya, idza dzukira sahabiyyu, ya, idza dzukira sahabiyyu, apabila disebutkan seorang sahabat, falaisa bimursalin, maka bukan mursal tapi mauquf. Iya enggak? Karena dari sahabat ke Nabi SAW hadisnya mauquf. Ya. Walau kana sahabiyyu, ya, walaupun seorang sahabat, bisa jadi lam yasma' minan Nabi SAW, dia tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka Muhammad bin Abi Bakr, seperti Muhammad bin Abi Bakr. Karena anaknya Abu Bakar yaitu namanya Muhammad. Ya, radhiyallahu anhu. Alladhi wulida, ketika dia dilahirkan fi hajatil wada, ketika dia dilahirkan ketika hajatul wada, hajatul apa? Hajatul perpisahan, haji perpisahan Nabi SAW. Haji yang di mana kemudian setelah itu Nabi SAW meninggal. Haji terakhir. Dan Nabi SAW hanya haji sekali, umrohnya 4 kali. Wa hadza laisa bijayyid, dan ini tidak baik. Kenapa? Fa inna haditsan sahabi alladhi lam yasma' minan nabiy sallallahu alaihi wasallam min qabil mursal 'inda al-muhaqqiqin. Ya. Karena hadis sahabi, artinya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabi, alladhi lam yasma' minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana sahabat tersebut belum sempat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini min qabil mursal. Ini termasuk kategorinya mursal. indal muhaqqiqin, menurut para ahli tahqiq. Paham sampai sini? Ya. Wal mursal, mursal, hadis mursal maksudnya min aqsamid dha'ifi. Mursal itu adalah termasuk apa? Kategori hadis dhaif. Kenapa? Tidak sampai dengan Nabi SAW dan terputus pada sahabat. Paham-paham di sini? Maka dia dikatakan sebagai hadis dhaif. Li'anna al-wasitata baina Nabi SAW wa baina man rafa'ahu majhulun illa fil mawadhi' taliyah. Nah, ini ada pengecualian. Jadi, ana ulangi. Mursal itu min aqsamid dha'ifi. Hadis mursal ada termasuk pembagian hadis dha'if. Li'anna al-wasitata, karena perantara. Li'anna al-wasitata, karena perantara. Bainan Nabi SAW, di antara Nabi SAW, wa baina man rafa'ahu, dan di antara orang yang merafa'kannya, ya, majhulun, itu, ya, majhulun, dan orang merafa'kan adalah seorang majhul. Majhul itu apa? Tidak dikenal. Tidak dikenal, mas. Kayak misalnya anak. Mas, murid sinten? Ustaz Zaki. Ustaz Zaki sing di. Wah, orang ngerti aku. Majhul. Ya. Kalau Ustaz Fulan misalnya yang masyhur. Ya, masyhur. Terkenal. Diketahui. Maklum. Tapi kalau majhul, tidak diketahui, tidak dikenal. Ya. Kemudian illa fi mawadi tadiyah, kecuali pada, ya, pada beberapa tempat berikut. Jadi ada pengecualian. Al-awal, yang pertama, udhi, ya, al-awal yang pertama, idha ulima al-wasitatu baina Nabi SAW wa man rafa'ahu fayuhkamu bima taqtadihi haluhu. Yang pertama, jika diketahui, ya, idza ulima alwasitatu, jika diketahui perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang merafa'kannya, ya, fayuh kamu, maka dihukumi bima taqtadihi halu, dihukumi dengan apa yang menjadi konsekuensi dari kondisinya. Dari kondisinya. Itu yang pertama. Jadi bukan majhul lagi, tapi sudah diketahui perantaranya siapa. Maka kalau perantaranya benar, yang merafakannya itu sahih, kuat, maka itu bisa naik. Bukan menjadi apa? Yang dhaif. Ya. Maksudnya apa? Ada berapa jalan? Ada berapa jalan? Yang ini mursal. Oh, yang ternyata di sana nyambung. Karena ada perantara yang sudah diketahui di jalan yang sana. Yang jalan yang sini tidak diketahui. Misalnya. Paham? Nah. As-sani yang kedua. Jadi, kalau ini tadi contohnya, ya. Ini adalah Nabi, kemudian harusnya sahabi, kemudian apa? Tabi'in. Nah, ini wasta, Mas. Wastanya di sini. Nah, sahabi tidak dianggap di sini. Hadis mursal ini tidak dianggap. Ini Nabi, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahabi, ya, ini tabi'in. Ini tabi'in. Nah, sahabat di sini wastanya. Perantara. Sahabat. Nah, kalau perantaranya diketahui ternyata ada perantaranya, yaitu seorang sahabi, ya, maka bisa jadi di situ bukan hadis mursal lagi, tapi hadis marfu muttasil, bersambung. Paham? Maka ini dikecualikan yang pertama seperti itu. Bayuh kamu bima taqtadihi haduhu, sesuai dengan kondisinya. Ini perantaranya siapa? Perantaranya thiqah atau tidak? Terpercaya atau tidak? Paham ya? Kemudian juga idza kana rafi'u lahu sahabiyyan. Kalau yang merafa'kan, rafa' itu artinya apa? Sandarkan kepada Nabi SAW. Rafa' itu artinya apa? Sandarkan kepada Nabi SAW. Kalau yang menyandarkannya rafi'u, idza kana rafi'u lahu sahabiyyan. Kalau yang merafa'kan di sini adalah seorang sahabat. Ini kondisi yang kedua pengecualian. Yang kedua, jika yang merafa'kan adalah seorang sahabat. As-sadisu, yang ketiga, idza 'ulima anna rafi'ahu la yarfa'uhu illa an tariqi sahabiyyin. Ya, yang ketiga, idza 'ulima, jika diketahui, anna rafi'ahu, bahwasanya yang merafa'kannya, yang menisbatkan kepada Nabi SAW itu apa? La yarfa'uhu, tidak merafa'kan, ya, tidak merafa'kan illa, kecuali antariqi sahabi, kecuali dari jalan sahabat. Paham maksudnya? Ya, ini tadi Mas, ini kan seorang tabi'in tadi. Ini seorang tabi'in. Ya, dia mendapatkan hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Nah, perantaranya di sini harusnya ada seorang sahabat. Iya enggak? Nah, kalau di sini ya. Kalau di sini ya. Kalau di sini ya, la yarfa'uhu, tidak merafa'kan kecuali dari jalan sahabat. Ini sahabat. Maka ini apa? Diterima, bukan majhul lagi. Kemudian ar-rabi', yang keempat. Idza talaqathul ummatu bil qabul. Apabila ditanggapi oleh umat dengan pengabulan. Idza talaqathul ummatu bil qabul. Apabila ya, ditanggapi oleh umat dengan pengabulan. Ini pengecualian dari apa? Mursal. Paham sampai sini? Nah. Sekarang kita masuk. Ya. Ya, tabi'in mengatakan sesuatu tentang apa yang dilakukan Nabi SAW, perkataan perbuatan Nabi SAW, tanpa menyebutkan sahabat, maka dia mursal. Idza kana rafi'u lahu sahabiyyan. Jadi yang merafa'kan itu adalah seorang sahabat. Ini kan tadi ini ya, tabi ini. Ya, mana kasih hijau. Ini kan tabi'in. harusnya dia ketika menyandarkan kepada Nabi SAW, menyandarkan kepada Nabi SAW, itu enggak boleh. Dia tetap mursal. Nah, ternyata di sini dia meropakkan hadis ini dengan wasilah sahabat. Baru ke Nabi SAW. Maka itu bukan hadis mursal. Jalur lain. Jadi misalnya, ini ada Nabi. Ya. Ini ada as-sahabi. Nah, ini langsung tabi'in. Tabi'i. Ya. Ini tabi'i. Ini sahabi. As-sahabi. Ya. Nah, ini misalnya, ini jalur pertama. Ini jalur pertama. Ya. Jadi ya, ini tadi langsung lagi at-tabi'in. At-tabi'i. Nah, ini baru at-tabi'i. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam jalurnya ada tiga nih. Ini jalur dua, ini jalur tiga. Antum lihat, jalur yang pertama, ya, jalur yang pertama, ini pertama sahabi, kemudian tabi'in. Paham? Ini jalurnya dari Nabi SAW kepada sahabat, kepada tabi'in. Berarti apa? Nyambung ini mas, hadisnya marfu. Ya enggak? Nah yang kedua, jalur yang kedua ini, ini Nabi SAW, ya, kemudian langsung tabi'in. Langsung apa? Tabi'in. Ini yang mursal ini mas. Ini yang apa? Mursal. Jalur yang ketiga, sahabat. Dari sahabat, kemudian ke tabi'in. Ini juga marfu. Nah, yang ana katakan tadi yang kedua di sini, ya, ternyata ada jalur yang kedua ini langsung tabi'in, tidak menyebutkan sahabat. Sehingga di sini ada yang merofakkan, yaitu di jalur yang pertama dan jalur ketiga. Bahwasanya ini ada sahabat di sini. Maka di situ apa? Bukan hadis mursal. Matanya sama. Mata redaksi, mas. Maksudnya? Sama. Paham? Ini misalnya dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Meninggal tahun 94 Hijriah. Sa'id. Ini sahabiannya misalnya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah meninggal tahun 57-58. Nah, ini bertemu Sa'id bin Musayyib bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Sa'id bin Musayyib tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, ini Sa'id bin Musayyib ini langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu mursal. Oh, ternyata ya, ternyata di periwayatan yang lainnya, di jalur yang lainnya, dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Paham sampai sini? Maka hadis itu bukan mursal. Paham? Itu bedanya apa? Mursal yang kemudian diketahui wasitohnya, diketahui perantaranya, yaitu sahabat. Paham? Nah. Paham terus kan? Hah? Yang keempat, idza talaqathul ummatu bil qabul. Kalau umat itu mengetahui Wah, itu tabi'innya tidak mungkin berbicara kecuali dia itu memakai wasithah dari sahabat. Seperti apa Sa'id bin Musayyib ini? Imam Syafi'i rahimahullah di dalam perkataan yang pertama mengatakan apa? Apapun yang dikatakan Sa'id bin Musayyib ada makbul, diterima. Tapi akhirnya beliau merojihkan bahwasanya perkataan Sa'id bin Musayyib tidak kemudian sahih begitu saja. Illa idza kana al-wasithatu ma'ruf. Kecuali kalau wasithahnya itu adalah seorang yang ma'ruf. Paham enggak sih? Nah, ini contoh saja. Nah. Kemudian qala mu'allif rahimahullah di halaman 80 Mas. Qala mu'allif, ini hadis apa sekarang? Hadis gharib. Hadis gharib. Ini sekarang apa? Hadis gharib. Gharib. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Wa qul, dan katakanlah. Hadis gharib adalah hadis yang ma rawa rawin, ya, hadis yang periwayatannya, hadisnya hanya terdapat satu perawi saja. Rawin faqat, satu perawi saja. Hadza huwal qismu sabi'u asyara. Ini macam yang ke-17. Jadi bisa tulis di sini apa Mas? 17. Min aqsamil haditsil madkurati fi hadzal nadhmi wa huwa al-gharibu. Macam yang ke-17 ini adalah hadis gharib. Ya. Paham ya? Kemudian qauluhu ya. Ada yang mau tanyakan? Fadul. Sebelum mana teruskan? B. Kayak sama lanjut piye. Nah, saya jelaskan. Ini tadi masih sebelum ke hadis gharib ya. Dan ini ternyata kita sudah lebih dari setengah kitab ini. Dari setengah kitab. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Ya, nanti kita masuk ke kitab An-Nukat. Ya, selanjutnya kita masuk kitab An-Nukat Ibnu Shalah. Bisa juga kita pakai kitab An-Nukatnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Nah, Anda ulangi. Tadi yang Anda tanyakan apa? Yang kedua dan ketiga. Idza kana rafi'u lahu sahabiyyan. Apabila yang merafi'kan itu dia punya sahabiyyan. Ya, dia punya sahabi. Nah, tadi ingat sahabi ya, belum tentu dia mendengar langsung. Maka dia apa? Hukumnya mursal. Ya. Kalau yang ketiga, idza ulima anna rafi'ahu la yarfa'uhu illa an tariqis sahabi. Karena ada yes. Karena ada merofakkannya bukan jalur sahabi. Jalur kibaru tabi'in. Jadi seorang tabi'in, tabi'in kecil misalnya. Tabi'in kecil, tabi'in sughir itu artinya tabi'in yang sedikit sekali meriwayatkan hadis dari sahabat. Beda dengan kibaru tabi'in. Kibaru tabi'in adalah orang yang paling banyak atau sering kali meriwayatkan hadis dari sahabat. Nah, seorang sughir tabi'in itu merafakkannya melewati apa? Tabi'in kibar, kibaru tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib tadi. Maka ini enggak diterima. Tapi kalau dari jalan sahabat, maka diterima. Paham? Ini yang ketiganya seperti itu, Mas. Maka ini pertama, kedua, dan ketiga memang di situ hanya sebagai pengkompromian. Kalau secara contoh-contohnya tidak disebutkan. Ini hanya sebagai membangun pemahaman buat antum. Ya, pemahaman buat antum. Karena kitab Baiquniyah ini tidak dijelaskan dengan contohnya, Mas. Karena memang itu nadam. Nadam itu syair untuk meringkas, Mas. Oh, sudah diringkas kok malah di apa? Ya, tunjai meneh sampai tak kemengi. Nah, kayaknya ini adalah bagian dari cara meringkas. Dan diberikan penjelasan pun ringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Nah, tapi ini masuk kepada semua dasar-dasar dalam ilmu yang berkaitan dengan mustalah hadis. Paham? Jadi kalau misalnya kita tidak mempelajari ilmu mustalah hadis, nanti akan susah untuk memahami kontekstual, redaksional, apa-apa yang disampaikan oleh para ulama hadis. Bingung. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya. Paham sampai sini? Nah. Yang lainnya? Ada yang tanyakan? Nah. Nah. Dan hadis gharib, ini sebenarnya kemarin kita sudah memahami di pembahasan apa? Hadis ahad. Ya. Karena hadis ahad itu ada berapa? Ada hadis ahad gharib satu orang, hadis ahad aziz. Aziz ini sudah disebutkan dia. Ya. Aziz itu dua atau lebih. Kemudian masyhur yang lebih dari tiga. Tapi kurang dari 10 atau kurang dari syarat mutawatir. Paham enggak misi? Nah, itulah kenapa ketika semakin kita memahami kontekstual hadis, ilmu dalam mustalah hadis, istilah-istilah itu menjadi tidak asing lagi. Minimal kita tahu rujukannya, arahnya kemana. Kalau misalnya sekarang antum ana bikin ujian, ya, yakin gak ada yang mau ikut. Pekan depan ujian ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin Ustaz absen. Ya. Ya. Ya. Bolos Wonosobo. Pansat ke Wonosobo. Nah, hal-hal tersebut ini adalah kaitannya dengan kontekstual apa yang disebutkan oleh Al-Baiquni rahimahullah di sini adalah tidak masuk dalam runtutan, tapi menyebutkan itu berdasarkan apa yang menjadi susunan yang beliau pahami. Jadi bukan kemudian runtutannya sebagaimana misalnya kitab-kitab mushalah hadis yang lainnya. Ya, itu disebutkan pembagian-pembagiannya secara lebih kompleks, lebih detail lagi. Tapi ini yang sebelumnya sudah dibahas tentang hadis ahad. Namun di situ kemudian diselamur dengan hadis mursal dan hadis mauquf. Ya, sebelumnya hadis aziz dan hadis masyhur disebutkan sebelumnya. Tapi hadis gharib ternyata malah di poin yang ke-17. Ya, ini juga ketika antum memahaminya konteksnya, ya, itu ketika nazam itu dibuat untuk apa? Sesuai dengan ritmenya. Bait-bait syair di sini. Ya. Insyaallah binillah kita lanjutkan. Insyaallah pekan depan masuk kepada hadis gharib. Ya, biar ikhwan-ikhwan kita yang hari ini berhalangan hadir tidak kemudian tertinggal jauh. Karena hadis gharib ini memang gharib sekali, Mas. Ya, gharib itu aneh sebenarnya. Bagaimana, Pak? Hadis apa, Mas? Tentang gharib itu apa? Ada yang masih ingat? Ya. Ya. Ini sama halnya ketika sering antum fahami apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hadis yang berkata dengan gharib. Artinya apa? Jadilah di dunia itu ka'annaka, seolah-olah engkau itu gharib, orang asing. Ya, orang asing itu ketika melewati suatu tempat, dia tidak kemudian bawa kasur, kursi, semuanya dibawa semua. Ya. Dia hanya membawa sedikit sekali. Ya. Aw'abirus sabil, atau dia itu hanya apa, Mas? Lewat gitu aja, Mas. Mampir ngombe, Mas. Ya. Hah? Mampir ngopi, ayo, Masya Allah. Ya. Ya. Nah. Ini di Silah Sahihah ada juga hadis dari Nabi SAW. Oh, budillah ka'annaka tarahu. Beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihatnya. Wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadi tadi beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihatnya. Dan jadilah di dunia itu seolah-olah engkau itu orang asing atau orang yang mampir saja. Nah, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Naktabi bayadil kudroh. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.